السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kita kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, apakah paham takfiri termasuk bagian dari akidah? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati wanita suci dan selalu beribadah dan tidak pernah haid? Inilah dua pertanyaan yang insyaallah kita akan jawab pada sesi kali ini. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah faham takfiri termasuk bagian dari akidah? Maka jawabannya adalah iya. Dia meyakini itu boleh. Nah, demikianlah bentuk keyakinan itu, di mana keyakinan yang ada pada seseorang itu, dia akan meminta apa yang diminta oleh keyakinannya. Dan sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa akidah itu memaksa yang meyakininya untuk melakukan segala permintaannya. Karena konsekuensinya ketika orang yang meyakini suatu akidah itu, atau suatu keyakinan tertentu itu, tidak melakukan apa saja yang menjadi permintaannya, otomatis gagal dia sebagai seorang yang komitmen dalam akidah. Atau nanti bisa jadi akidahnya berarti kurang pas. Atau akidahnya masih tercampuri dengan keraguan-raguan. Atau bahkan dia akan disifati kepada orang yang sudah tidak lagi komitmen dengan akidah itu. Nah, inilah konsekuensinya ketika tidak melakukan apa yang menjadi permintaannya. Nah, ini yang saya maksud bahwa setiap akidah mempunyai permintaan-permintaan. Mempunyai konsekuensi-konsekuensi di mana apabila ditaati oleh yang meyakininya, maka yang meyakini itu akan mendapatkan kekuatan akidahnya. Misalnya, seorang yang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan misalnya. Kemudian dia benar-benar menyembah kepada Yesus, kemudian menganggap bahwa Yesus itu sang penyelamat, ya menganggap bahwa Yesus itu surga misalnya, nah kemudian diyakini betul, maka orang yang seperti ini kita sebut ini Nasrani yang matang, ini Nasrani yang kuat, ini kan gitu ya. Lah kalau ada orang Nasrani yang dia menyatakan dirinya Nasrani, KTP Nasrani, tapi dia enggak meyakini Yesus Tuhan. Kemudian dia juga jarang ke gereja. Kemudian jarang melakukan kegiatan kegerejaan, bahkan tidak mau dibaptis. Kan orang akan katakan ini orang ini Nasraninya kurang kuat begitu ya. Atau bahkan mungkin orang ini mungkin sudah murtad dari agamanya. Ini konsekuensi ikhwah fillah ya. Jadi seseorang dikatakan sosok figur yang kuat dalam keyakinannya ketika dia melakukan apa yang diminta oleh keyakinannya. Ada yang minta untuk membunuh ibunya, ada yang meminta untuk membunuh anaknya. Ada lagi keyakinan tuh yang minta kurban harus mengorbankan seorang wanita, gadis ke gunung tertentu atau ke laut tertentu. Ada juga dengan upacara membakar dan lain sebagainya. Maka pengikutnya kemudian mengikuti dan melakukan betul. Sampai ada seorang wanita yang benar-benar dikorbankan. Misalnya sampai ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang diambil darahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia kuat sekali akidahnya. Kuat sekali keyakinannya, hanya saja seandainya pengorbanan-pengorbanan yang diminta oleh akidah itu benar-benar dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, benar-benar merupakan tuntutan dari Al-Quran dan syariat yang ada, maka kemudian akidahnya kita sebut dengan al-akidah as-sahihah. Kalau memang benar dari Allah. Kan begitu. Tetapi ketika tidak datang dari Allah, maka tentu kita sebut dengan al-akidah al-fasidah. Ya, akidah yang rusak. Sedangkan yang datang dari Allah dan Rasulnya tentu sebaik-baik akidah. Karena semua yang diperintahkan oleh akidahnya, oleh keyakinan keislaman atau akidah Islamiyah yang diperintahkan, semuanya mengandung kebaikan, semuanya mengandung apa namanya sebab-sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya setiap manusia melakukan islahul akidah, ya, menuntut untuk dirinya membenahi akidahnya. Jadi seseorang yang suka takfiri, mengkafirkan orang lain, dikatakan bahwa orang yang belum ikut paham kita ini belum muslim begitu. Itulah keyakinannya. Itulah keyakinannya dan itulah agamanya. Atau boleh kita lain, itu boleh kita katakan dalam istilah lain, itulah manhajnya. Bahkan bisa jadi yang seperti itulah sebenarnya yang masuk kepada 72 golongan yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, 72 golongan masuk neraka. Ya, sebagaimana pada sesi yang kemarin kita telah sampaikan tentang hakikat daripada siapa 72 golongan ini. Umat Islam, terutama para ulama-nya, sepakat bahwa 72 golongan ini masih muslim. Sebab Nabi mengatakan ummati, ummati. Umatku, umatku. Ini menunjukkan bahwa itu masih Islam. Cuman mereka salah dalam menerapkan agama, dalam memahami agama, berbeda dengan yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar keyakinannya mengikuti bagaimana petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan seandainya para sahabat atau Rasulullah dan para sahabatnya hidup di masa sekarang, maka Ahlus Sunnah itu yang menjadi sahabat itu sendiri. Tidak ada bedanya sudah. Kenapa? Karena sepaham, sejamaah. Makanya sebutan jamaah di dalam Islam secara bahasa memang berkumpul. Tetapi secara syariat tidak harus berkumpulnya zat kita dengan zat yang lain. Tetapi cukup ketika apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan dalam ibadah ini sesuai dengan kebenaran, maka itu adalah al-jamaah. Seakan kita ini meskipun hidup di zaman sekarang sedang berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena dalam pemahaman sama. Dalam pengeterapan agama sama, dalam manhaj sama. Tidak nambahi dari mereka, tidak ngurangi dari mereka. Maka ini disebut al-jama'ah. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya al-jama'ah itu tidak tergantung dengan tempat tertentu atau waktu tertentu. Melainkan perjalanan kebenaran yang berjalan sejak Nabi dan para sahabatnya, sampai hari kiamat nanti. Siapa yang sejalan dengan mereka, maka itulah al-jamaah. Untuk konkretnya bisa dibaca pada surah At-Taubah ayat 100 di mana Allah berfirman, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi al-jamaah diwakili oleh surat At-Taubah ayat 100. Maka barang siapa yang menginginkan dirinya termasuk di antara al-jamaah, maka pahami benar At-Taubah ayat 100 ini. Kemudian jangan lupa pemahamannya harus kembali kepada bagaimana para salafus soleh memahaminya. Jadi seketika seseorang memahami takfiri, bolehnya mengkafirkan orang yang belum sepaham dengan mereka, Ini adalah termasuk juga daripada akidah. Sebagaimana kita juga ada takfiri. Yaitu ketika orang jelas-jelas nyembah, apa namanya, jelas-jelas ibadah di depan salib, atau jelas-jelas nyembah batu, nyembah kuburan, ya kita katakan dia kafir. Karena telah melakukan kesyirikan yang besar. Atau orang yang jelas-jelas menghina Quran, ya, atau menghina salah satu ayat dari ayat Quran, atau salah satu nabi dari nabi-nabi Allah, atau kemudian mengkafirkan salah seorang dari kaum mukminin yang mereka benar-benar tidak pantas dikafirkan. Nah, kita juga kafir. Kafirkan dia. Berarti kita juga ada takfiri, tapi tahu tempatnya, ada kebenarannya. Tapi kalau orang suka-suka takfiri, misalnya gak cocok sedikit, kafirkan. Gak sepaham sedikit, kafirkan. Tapi itu salah. Tetapi ya itulah apa namanya akidahnya. Jadi dia dalam beragama sistemnya seperti itu. Karena itu para jamaah hati-hati dalam beragama ya. Hendaknya benar-benar kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada pemahaman Salafus Soleh, supaya pemahaman kita sejalur dengan mereka. Nah, ini jawaban pada sesi yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah paham takfiri termasuk bagian dari akidah? Kemudian yang kedua tentang apakah Fatimah Rasulullah, putri Rasulullah, itu disifati wanita suci dan selalu beribadah dan tidak pernah haid? Nah, memang wanita itu dalam pelajaran fikih nanti akan diterangkan pada materi tuhurul muslim ya. Di mana wanita haid itu macam-macam. Ada yang cuman sekali keluar saja. Kalau dulu ketika ngaji bahasa Jawa, mung sak kecerutan, nah gitu ya. Jadi cuma sak tes gitu. Itu ada. Ada juga yang mungkin 1 jam, mungkin setengah hari, mungkin 1 hari, dan maksimal adalah 7 hari. Nah, adapun Sayyidah Fatimah, kenapa dia disebut apa namanya pemimpin para wanita nanti di surga? Beliau itu sejak masuk Islam, sejak menerima Islam dari ayahandanya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena tidak pernah haid. Jadi beliau itu haidnya keluar darah itu ketika melahirkan saja. Jadi bersamaan melahirkan, keluar darah, setelah itu darahnya mampet. Mampet, artinya darahnya selesai, tidak keluar lagi. Sehingga ketika masuk waktu setelah melahirkan, beliau juga tetap sholat. Kenapa? Karena tidak ada darah yang mengalir. Sebab yang namanya darah nifas, itu tidak harus mengalir. Tidak harus terjadi. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkin ada yang nifasnya itu cuma 5 hari. Mungkin ada yang 10 hari. Tetapi batasan maksimal nifas itu adalah 40 hari. Bahkan kalau kita kembali ke mazhab, ada yang sampai 60 hari begitu. Ya mungkin berdasarkan apa survei di lapangan ya. Tetapi yang terkenal di dalam hadis adalah 40 hari. Jadi kita ngambil yang hadis 40 hari. Berarti kalau ada lebihnya, mungkin itu dianggap darah haid begitu. Ma'asyiral muslimin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita itu ada kalanya haidnya itu sebentar sekali, ada kalanya mungkin beberapa hari, tapi maksimal adalah 7 hari. Adapun di mazhab, kalau kita ikuti mazhab, semisal mazhab Syafi'i misalnya, batasannya adalah sampai 15 hari, karena memang survei di lapangan pernah menemukan seorang wanita haid sampai 11 hari, sampai 15 hari. Kemudian kaidahnya adalah secara umum saat kapanpun ya wanita mendapati darah itu, darah haid ya yang hitam pekat, bau busuk misalnya, maka anggaplah itu adalah haid. Ya mungkin 10 hari, mungkin 15 hari. Ternyata ada yang sampai 20 hari tapi masih keluar seperti itu. Maka secara umum ulama ahlus sunnah sepakat bahwa selama seseorang wanita mendapati darah itu seperti itu, maka anggaplah itu darah haid. Ya demikian, insya Allah nanti akan kita perpanjang pada pelajaran tuhurul muslim. Dengan keterbatasan waktu ini saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.